Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para rawuh kaum muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kita saged pepanggihan malih bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Mboten sanes nika sedaya kemudahan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allah kemauan ingkang saged mempertemukan sebagaimana Dia yang memisahkan. Tentunipun kula panjenengan sami kepingin dipun kempalaken sesarengan tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang soleh wonten ing donya menika lan ugi wonten ing akhirat sak mangke. Lan iki dongane kula panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki donga ingkang mengandung permintaan juga untuk kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Duh Allah kawula nyuwun panjenengan paring pitedah petunjuk napa siratal mustaqim, dalan ingkang lurus. Dalan sing lurus niku dalane para nabi, para rasul, siddiqin, suhada lan tiang-tiang ingkang napa soleh. Niki siratal mustaqim. Sinten ingkang netepi dalan niki mangke ketemu kepanggih. Kepanggih para nabi, kepanggih para rasul, kepanggih tiang-tiang ingkang siddiq, suhada lan solihin. Walhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal agami ingkang mulia inggih menika Islam, lan ugi dipun paringi kesempatan kangge tansah krawuhi menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Mugi-mugi nika sedaya ndadosaken sebab kula panjenengan sami pikantuk rahmah lan barokah Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakaken, niki pembahasan ingkang kula panjenengan badhe sesarengan midhangetaken, iki diparingi judul ontran-ontran teng dina kiamat, ngerti niku nggih judule. Ontran-ontran wonten ing dinten apa kiamat. Huru hara nggih. Iki ontran-ontran niku nggih. Jadi asline niku luwih abot tinimbang judule. Jadi anggar judule niki angel. Sebab nyatane kejadian dinten kiamat niki mboten saged dipun apa bayangaken abotipun. Kengerian yang ada padanya. Jadi bahasa-bahasan niku nggih wonten huru-hara, ontran-ontran, kengerian. Pembahasan menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk pembahasan ingkang terkait dengan iman kita kepada perkara yang gaib. Artinipun, artosipun ingkang mboten pitados perkawis ingkang gaib nggih percuma mboten napa mboten kanggo gawe bahas kaya niki-niki. Nyatane rumiyin wonten ing zamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika dikandani, nalika diceritani, nalika diberitahu tentang kejadian hari kiamat, menungso niku bakal dipun napa uripake malih, niki sing jenenge ora percaya nggih, ora percaya. Malah napa niku nggih ngedok kuburan niku madosi tulang apa tulang-tulang niku nggih sing wis padha rusak padha remuk nggih ahlan sugeng Pak dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam malah takon dikandani malah takon mengingkari balung-balung sing wis remuk iki sapa sing bakal nguripake apa bisa. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Malah membuat permisalan-permisalan dan lupa penciptaan dia di awal kali. Menungso niku asale nggih saking banyu. Banyu sing mboten wonten nilainipun. Tiang niku jijik. Kok ngeti-ngeti dadi kaya niki, dadi wong sing bagus-bagus, gagah-gagah, sugih-sugih, ngeten nggih. Sugih nggawa awak nggih nggawa rambut kan akeh niku nggih sugih dipun paringi Allah Azza wa Jalla nggih keselamatan kesehatan niki kok nggih lali kelalen bahkan membuat permisalan malah takon sapa sing bakal nguripake balung-balung iki niki kan mboten pas. Taib tentunipun ingkang badhe menghidupkan kembali adalah zat yang menciptakan kali yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih pembahasan kula panjenengan sami menika pembahasan ingkang terkait dengan perkara yang gaib. Walhamdulillah kula panjenengan sami insyaallah taala termasuk tiang-tiang ingkang kalebet tiang ingkang beriman kepada perkara yang gaib. Lan tentunipun menika modal ingkang agung, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo kita syukuri. Nikmat niki iman kepada perkara yang gaib niku mboten saged dipun bandingaken karo nikmat donya lan saisine mboten saged. Mboten saged. Nggih. Para sahabat itu mendapatkan nikmat luar biasa. Napa ingkang dipun kabaraken dening Nabi, apa saja yang dikabarkan oleh beliau, langsung pitados percaya. Atine lapang, atine jembar, penak anggenipun nampi, penak anggenipun percaya pitados. Iki nikmat. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ontran-ontran hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kalau kita berbicara hari kiamat niki, nggih, melebet pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Huru hara. Aduh. Huru hara napa? Ontran-ontran. Geger ngoten nggih. Dadi angel anggar mbahasaken niku angel Pak niki nggih. Terus terang kula mboten saged nggih. Perkara yang mengerikan, menakutkan, mengejutkan nggih. Sampai orang yang hamil pun padha keguguran. Rambut sing ireng dadi napa? Putih. Niki kan abot banget. Kondisi yang betul-betul mengerikan hari kiamat. Terus membicarakan nggih, hari kiamat niku nggih, artosipun membicarakan tanda-tanda akhir menjelang hari kiamat. Hari kiamatipun hancurnya dunia termasuk kejadian ketika dibangkitkan manusia dan sesudahnya. Niki sedaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkawis ingkang sampun dipun kabaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kula sebataken contoh kejadian sebelum hari kiamat, kemudian ketika hari kiamat dan sesudah hari kiamat atau ketika setelah dibangkitkan. Saderengipun dinten kiamat niku wonten kejadian-kejadian ingkang ndadosaken tiyang niku kaget, ajrih, wedi. Nganti wong-wong sing kafir pun dadi iman, ning imane iso ra kanggo. Telat. Iki kan berarti ngagetaken, nggih to mboten? Srengenge metu saking kulon. Napa niki mboten? Kaget. Luar biasa ketakutannya manusia. Lah kok srengenge saka kulon? Nah niki wektu tobat niku sampun napa dipun tutup, ditolak. Imane wong-wong sing iman wektu niku mboten kanggo. Nasallallahu assalamu al afiyah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki contoh. Niki kan geger nggih, Pak nggih. Geger niki. Kabeh wong semerep. Kabeh wong ngerti, kabeh wong weruh lah niki. Wonten malih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya makhluk yang namanya Dajjal. Nggih. Dajjal niki hadis-hadis tentang Dajjal itu sangat banyak. Ngantos kula panjenengan sami saking abote beratnya kejelekan Dajjal itu, kita diperintahkan untuk banyak berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Niki nggih abot fitnahnya. Ketika Dajjal keluar, Dajjal itu keluar nggih, hari yang pertama itu seperti satu tahun. Jadi umure ya Dajjal niku nggih 40 dina. Kawan dosa napa? Dinten. Umur metune Dajjal. Ananging dina-dinanipun niku benten kalian dinten kula panjangan sami. Hari yang pertama itu seperti satu tahun. Awane dawa ora umum. Setahun niku. Kula panjangan sami mboten saged bayangaken. Hari yang seperti itu, mboten kaya dene dinten-dinten saderenge. Wong kaya wong wingi biasa kok dinten iki dadi umure napa setahun. Nah para sahabat niku tiang-tiang ingkang iman. Angger wong sing ora iman ora percaya niku. Masa sih. Matahari itu kan tertib jalannya, teratur jalannya, ora kelingan sing ndadosaken tertib lan teratur niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah ngersakaken mandeg nggih mandeg. Allah ngersakaken alon nggih napa? Alon. Kelalen niku Allah ingkang ngatur. Allah ngersakaken nggih bahwasanya di hari itu hari yang pertama keluarnya Dajjal itu umurnya 1 tahun. Ngantos para sahabat tanglet iki menunjukkan sahabat wong-wong sing iman niku. Berarti kan atine napa? Lapang jembar nggih mboten. Para sahabat langsung tanglet. Duh Rasulullah, dinten ingkang umure 1 tahun niku napa kula kabeh niki cukup salat ping 5 tok niku. Niki kan berarti penggali salat nggih mboten. Salat ngibadah niku penggali niku. Mboten ya terus penggali, oh berarti nyambut gawe ini bisa dawa gitu, kan mboten kaya niku. Saras niku ingkang dipun menggali. Ingkang dipun penggali niku napa? Duh Rasulullah niki dinten sing dawa kaya niki cukup mboten salate ping gangsal. Rasul ngendika, mboten. Ora cukup. Tetapi kalian ukur dengan ukuran diperkirakan. Salat subuh soalnya wingi niku kan normal, dinten wingi niku normal. Lebar niku ora normal. Kan kaget banget. Bar salat subuh kinten-kinten nggih antawis 5 jam, 6 jam salat apa? Zuhur. Mangke dikira-kira 3 jam ale salat asar. Nggih tasih padang niki. Mangke dikira-kira 3 jam ale salat napa? Maghrib. Dikira-kira 1.5 jam salat isya. Nggih tasih padang niku. Mangke salat subuh padang malih. Zuhur, asar, maghrib, isya, padang terus. Nggih kaya niku dikira-kira selama 1 tahun niku. Allahu Akbar. Niku hari yang pertama. Nggih. Niki mboten dipun penggalih tuh para sahabat niku. Iku dene arep harian napa mboten. Nggih. Niku tiyang ingkang beriman lapang. Ingkang dipun penggalih ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dinten ingkang kaping kalih kados sesasi. Dinten ingkang kaping tiga kaya seminggu. Nah, dinten salajengipun normal kados dinten-dinten ingkang sanes. Niki nggih luar biasa kejadian niki. Dereng malih bagaimana fitnahnya Dajjal ini membuat kerusakan di muka bumi. Nggih, kisahipun panjang kalau kita berbicara tentang napa? Dajjal. Dipun cekapat. Mugi-mugi mangke wonten pembahasan-pembahasan ingkang sanes. Insyaallah asatidzah saged nyebataken. Nah, termasuk ingkang terjadi adalah wonten malaikat ingkang dipun tugasaken untuk meniup napa? Sangkakala. As-sur wa nufikha fis-sur. Niki malaikat Israfil sejak diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala sebagai petugas atau makhluk yang diberi tugas meniup sangkakala, niku sampun masang sangkakala di mulutnya niki, dan matanya itu dipun sebataken wonten ing hadis ningali tenginggil ke arah ars mboten kedep mripatipun niku ka'annahu kaukabun durri. Kados napa bintang yang gemerlapan tadi siap. Okay. Malaikat pun mboten ngertos kapan dipun dawuhi napa? Nggih, okay, ndamu. Dalam keadaan yakin. Lah niki menungso kok wonten sing mboten napa? Iman. Subhanallah, memang luar biasa. Iki babagan iman niki abot. Nggih. Menawi mboten dipun paringi hidayah sesep dada niku. Okay. Sampun dipun pasang nggih. Okay. Mboten terus mandek, mboten kesel, dipun paringi kegiatan dening napa? Allah, mboten nggih. Niku ingkang dipun ngendikaken wonten ing napa? Hadis. Terus malaikat nggih, nama malaikat luar biasa nggih. Masyaallah nggih. Tapi nggih niku angger wong mboten beriman niku mumet, abot. Arep napa niku abot. Nggih contone misale nggih. Malaikat wonten ingkang dipun tugasaken masuk ke dalam apa? Rahim, kan ngoten nggih. Lah priwe mlebune? Iku wonten pitakonan kaya niku wong sing mboten apa? Iman, nggih. takon nggih. Oh nggih, maksude takene wong sing beriman karo takone sing wong ingkari kan benten, Pak. Nggih, angger takene sing mboten tiyang ingkang beriman jetakon temenan iku kepengin ngertos niki. Nggih. Niki contone wau niku ingkang datang kepada Nabi membawa napa? Nggih, tulang-tulang niku takone wong sing mboten mboten percaya. Sapa sing arep nguripaken lho kok tok takon kaya niku kan mboten pas kan ngoten nggih. Tapi nek tiyang yang beriman ya takone nggih bener-bener takon. Ngoten kepengin ngerti, nek wis ngerti nggih sampun kan ngoten. Nggih, ngoten. Allah Maha Kuasa. Ngoten niki. Niki malaikat sampun siap anggenipun damu meniup sangkakala sejak diberi tugas mboten ngucolaken sangkakala dari mulutnya, matanya terus melihat ke arah ars dalam keadaan menanti nenggo dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Menawi Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh teka wektune Allah dawuh malaikat untuk meniup sangkakala. Ping kalih meniupnya. Tiupan yang pertama adalah kehancuran apa? Dunia. Nggih. Dibangkitkannya apa? Manusia. Jadi ingkang pertama itu ditiupkan akan hancur dunia. Bagaimana keadaan hari kiamat itu? Dipun riwayatakan ma'asyiral muslimin wonten ing hadis ingkang dipun sepataken wonten ing Sunan Tirmidzi. Wonten ing Sunan Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah fal yakra idha syamsu kuwirat idha sama'un fatarat idha sama'un syakot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika man sarrahu, sapa sing kepingin ngerti ingin melihat hari kiamat, fal yakra, bacalah supados maos surat al-infitar idza samaa'un fatarat. Juga bacalah surat napa? Quwirat, at-taqwir, idza syamsu quwirat, dan juga al-insyiqaq idza samaa'un syaqqat. Niki pesene sinten? Rasul alaihi salatu wasallam. Mestine nggih niki kangge tiyang ingkang beriman. Man sarrahu, siapa yang ingin an yara deleng ningali, tentunipun ningali kanthi pandangan apa? Iman. Nggih. Sinten ingkang kepingin ningali dinten kiamat, fal yaqra, maka bacalah tiga surat ini. Ini mboten namung tiga surat menika, tetapi ini surat yang memang menyebutkan hari kiamat. Idza samaa'un fatarat. Nalikane langit-langit niku napa? Pecah. Mboten saged bayangaken. Langit pitu pecah. Wa idzal kawakibung tasarat. Nalika bintang-bintang niku sami napa? Berjatuhan. Niki mboten sagedipun bayangaken. Wabillahi taufiq. Lan sak piturutipun dipun sebataken wonten ing ayat gunung-gunung hancur, setunggal gunung hancur saja kita ketakutan. Dereng hancur niku lho. Nembe metu genine, nembe metu napa? Niki pun keweden menungsa. Mboten saged dipun bayangaken mila ma'asyiral muslimin. Gunung Slamet metu kuku semon petanan nggih sampun nganu nggih. Sampun sami nggih bingung nggih. Lah niku mboten ngertos niku. Sesuai kemampuan ngoten nggih. Nggih. Wong kula teng isore kan ngoten nggih. Nggih. Laut-laut nggih ngoten meluap. Nah niki genteran niki tiang petanahan niki. Wonten berita tsunami itu den ajri takut. Wabillahi taufiq. Niki ayat-ayat yang ngalipun sebatakan wonten Al-Qur'an. Nggih. Bumi mengeluarkan isinya. Nggih. Gunung-gunung semuanya hancur, bintang-bintang berjatuhan, matahari dipun gulung, Allahu a'lam. Nggih. Langit-langit sami pecah. laut meluap, Allahu a'lam. Niki sedaya ma'asyiral muslimin, gambaran ingkang mboten saged kula panjenengan sami mbayangaken abotipun. Mboten saged mbayangaken kengerian yang ada pada hari itu. Wabillahi taufiq. Subhanallah ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian kekuasaan. Nggih. Seperti wonten gempa, ngoten nggih. Niki sesuatu yang kadang nggih nembe dipun goncang sedimon pun sami napa. Wis sampun kewedhen takut. Sedaya medal saking griya kabeh kewedhen. Metu kabeh. Normal sing temenan betul-betul terjadi napa? Nggih. Gempa. Tidak jauh kita saksikan dari tempat kita kan ngoten nggih. Nggih. Panggonan kok iso mlaku ngoten nggih. Lan sak piturutipun omah-omah sami napa mlebet niki kejadian sebagian kecil ingkang kula panjenengan sami saged napa ningali. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Memang tugas kula panjenengan sami menika nggih beriman. Nek mboten ngugemi napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam niki nggih bakal kewirangan, bakal kaget. Wong sing ora iman alam barzah ngoten nggih kaget mangke. Saben wong kabeh wong nalika mlebet wonten ing alam barzah bakal kepanggih malaikat mungkar lan malaikat napa nakir. Akan ketemu malaikat mungkar dan nakir. Azraqani aswadani, badannya hitam, matanya biru. Niki malaikat mungkar lan napa nakir. Beto napa mitraqah godo saking napa saking wesi. Niku niki kan sedaya babagan napa iman. Semua mendengar siksa kubur kecuali jin dan napa manusia. Jin dan manusia sawi jining dinten niki mundur malih niki yang menunjukkan segala sesuatu itu memang iman jan-jan ibu. Rasul alaihi salatu wasalam sampun natih nggih tindak nggih nitih wonten lentu nitih himar mengendarai himar keledai masuk ke salah satu kebun korma yang dimiliki oleh Bani Najjar. Bani Najjar mlebet wonten ing kebun kormane Bani Najjar, ternyata di situ ada kuburan, pinten-pinten kuburan. Ini meringkik waget Rasulullah nggih kaget Rasul badhe napa dawa sampai hampir jatuh sebab mireng siksa napa kubur dan Rasul alaihi wasallam Rasul nggih mireng Rasul mireng kledene keweden Rasul alaihi salatu wassalam akhirnya pun nggih namanya beliau manusia biasa ngoten nggih numpak kendaraan badhe anu nggih Rasul mesti geser lan sak betul itu. Lajeng Rasul tanglet bertanya kepada para sahabat, iki kuburane sapa iki? Saya mendengar ini sedang diadzan. Nggih para sahabat iman, senajan para sahabat mboten apa? Mireng, mboten midhang tak, ndak dengar. Tapi ketika Rasul bertanya, ini siapa yang dikubur? Diadzab wong-wong iki. Nggih langsung para sahabat pitados. Rasul bertanya seperti itu langsung dijawab, "Duh Rasulullah, niki wong-wong ingkang mati di masa jahiliyah musyrik mboten sami padha napa iman." Dipun azab. Dan sesungguhnya kita pun nek Allah ngersakaken saged mireng azab napa kubur. Rasul pernah mengatakan, "Laula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum azabal qabri ma asma'u." Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena aku khawatir kalian pada mati, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur, sebagian dari azab kubur sebagaimana saya bisa mendengar. Anake Rasul rahmah nggih gadahi kasih sayang. Rasul kan ngendika, kalau saya tidak takut, nek aku ora khawatir, kowe kabeh padha mati. Berarti krungu adab kubur sakit atau sakit apa? Pecah. Niki napa ngendikane Rasul. Utawi makna ingkang sanes para ulama ugi nyebataken maknanipun kalau bukan karena kalian tidak mau lagi memakamkan orang. Nek wis tau krungu adab kubur niku akibatipun mboten purun napa? Nggih, ngubur mendem. Ajeng mendem pripun? Pas tasih dipun pendem nembe rampung pun napa krungu adab iki mesti hari keweden nggih. Keweden nggih. Dados hikmahipun kathah. Hikmah kula panjenengan mboten mireng napa? Adab kubur hikmahipun kathah. Kula panjenengan mboten mampu, mboten kuat anggenipun napa? Krungu ngrungokaken niku. Adapun Rasul diberi kekuatan ingkang tentunipun benten. Melihat surga Rasul nggih melihat, melihat neraka nggih Rasul napa? Melihat, betul-betul melihat. Dados imanipun Rasul nika benten kalian iman kula panjenengan sami. Hikmahipun kathah ketika kita tidak mendengar itu. Setunggal niku kita mboten kiyat ingkang nomor kalih nutup aib nggih saged kemawon tiyang lahiriahipun sae ananging janjanipun wonten kesalahan ingkang ndadosaken napa dipun azab saged lho masyaallah assalamu ala afiyah nggih ketinggalipun sae ananging napa nggih memakan harta anak yatim saged napa ta saged ketinggalipun sae ananging ternyata nggih melakukan muamalah muamalah ingkang napa haram mboten ngerti kula panjenengan sami lah nek wonten tiyang ingkang bagus kan nggih kula terus tansah husnudzon nggih mboten ternyata setelah dikuburkan diazab napa nggih niku mboten nggih ndatosaken kula panjenengan sami kaget dalam keadaan tertutup ini lebih baik. Bahkan orang yang mati dalam keadaan napa berbuat dosa besar pun kita tetap disyariatkan untuk napa nyolati, ndongaaken. Mungkin dengan doa kaum muslimin, ya, tiang-tiang ingkang lakoni dosa besar menika dipun ngapurani napa? Dosanipun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tatak ugi anggenipun ngedhaaken wonten ing napa? Kuburan. Tatak senajan tiang kala wau taruhlah melakukan perbuatan napa? Dosa. Wong bunuh diri nasallahu alaihi wa sallam afiyah. Tetep kudu dipun sholati. Kudu wonten ingkang napa? Nyolati. Nggih. Lan tiyang ingkang ngedhakaken nang kuburan nggih napa? Tatak. Dan ada kengerian-kengerian di alam barzah. Sebagaimana ketika dibangkitkan atau ketika terjadi hari kiamat nggih banyak kengerian-kengerian ingkang dipun gambaraken wonten ing Al-Qur'anul Karim, rambut-rambut ingkang ireng niku dadi beruban dadi putih lan tiang-tiang ingkang hamil pun sama keguguran. Sami napa? Keguguran. Betul-betul mengerikan keadaan itu. Napa ingkang pun ngendikaken dening Rasul kala wau, man sarrahu an yandura ilal qiyamah ila yaumil qiyamah falyaqra idza samaa'u fatarat idza samaa'u kuwirat idza syamsu kuwirat idza samaa'u syaqqat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat baca surat-surat ini. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nalika menungso mangke dipun bangkitkan di hari kiamat. Kathah kejadian-kejadian yang demikian menakutkan dan mengerikan. Contohnipun dipun sebataken wonten ing hadis ingkang sahih, yahsyurullahul ibad yaumal qiyamah khufatan uratan buhma. Kabeh hambane Allah dibangkitkan nanti pada hari kiamat khufatan mboten nganggo sandal, uratan ora kelamben, buhman mboten beto napa-napa. Wonten ing riwayat ghurlan mboten dipun sunat. Betul-betul dibangkitkan demikian. Mboten wonten bedanipun wong sing sugih kalih tiyang ingkang mboten sugih. Mboten wonten bedanipun tiyang yang memiliki status sosial yang tinggi atau tidak. Kabeh dipun bangkitaken kaya niku. Khufatan uratan buhma. Nggih. Dan manusia dibangkitkan ala hasabi a'malihim. Kados dene amalanipun iki kabeh secara merata menungso kaya niku. Lah tiyang ingkang mati niku kafir bangkit dalam garan terbalik mlaku karo sirah, sirah teng isor. Nggih, kakinya di atas. Buta, buta tuli napa? Nggih, ora ya budek, nggih ora weruh, nggih lan sakjane. Terbalik. Iki para sahabat iki beriman, nggih takon-takone wong kang napa? Beriman. Duh Rasulullah, melampah kali sirah duh Rasulullah. Itu bukan pertanyaan orang yang napa? Mengingkari. Rasul mengatakan, "Bukankah kalian, kita ini berjalan dengan kaki. Ini siapa yang menjadikan kita berjalan dengan kaki? Jawaban ibu sinten? Allah. Ya kaya ngono. Nek Allah ngersakaken wong mlaku karo sirah, ya mlaku karo sirah. Iya. Kan ngoten. Subhanallah nggih. Ming nek gangsing niku kan makhluk sing mboten apa mukalaf ngoten nggih. Penak nika nggih. Nek niki kewalik empun niki pun cilaka sengsara sak selawase. Nggih. Kewan-kewan niku nggih wonten ingkang dipun bangkitaken iki di antara kengerian nanti adalah hisab. Nggih, kita lajengaken niki. Dibangkitkan kaya niku. Luar biasa. Mboten namung kaya niku Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Tadnus syams, matahari didekatkan qadral mil, jarak 1 mil. 1 mil niku rawi mengatakan saya ndak tahu apa yang dimaksud 1 mil. Mil niku adalah alat celak atau mil adalah jarak yang kita tahu, yaitu jarak 1 mil. 1 mil itu nggih 1,6 kilo nek ora salah, 1,67 itu. Iki 1 mil. Itu jarak yang 1 mil mon niku sampun saged. Napa malih seandainya mil yang dimaksud adalah alat untuk mencelak-celak. Jadi wonten napa batang yang dimasukkan ke dalam alat celak, makanya nggih celahan. Niki nggih 1 mil namanya. Mil niku alat niku. Atosipun cepat banget. Medal keringet. Wonten ingkang keringet iku keringet pun dumugi napa? Entondo, wonten ingkang dugi dengkul, wonten ingkang dugi napa dada, wonten ingkang nutupi napa nggih lambe-lambene wong-wong niku. Ala qadri a'malihim. Sesuai dengan amalan-amalanipun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menungso kabeh niku bingung, menungso kabeh niku luar biasa. Sampai mereka datang berbondong-bondong dalam waktu yang hanya Allah saja yang tahu. Sedinten wonten ing dinten kiamat kados dene 1000 napa taun wonten ing donya. Niku sehari. Nek ngadeg sedinten mawon berarti pun 1000 napa taun. Allahu a'lam berapa lama kita akan berdiri. Jadi umur teng donya niku mboten wonten artosipun. Menawi mboten dipun ginakaken kangge amalan napa saleh. 70 taun, 70 taun. Nggih. Niki walaupun sedikit sebentar ananging sebab keberkahan, kesainan, kemudahan di hari-hari tadi. Betapa butuhnya kita bantuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuh kita untuk mendapatkan kemudahan di hari-hari yang penuh dengan kesusahan tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam, "Hai Adam, wahai Nabi Adam, tolong sampaikan kepada Allah, nyuwun dumateng Allah, cepet-cepet dipun hisab." Cepet-cepet genah wong sing mlebu swarga, jannah mlebet swarga, jannah wonten tiyang ingkang mlebet neraka, genah mlebet napa? Neraka. Nabi Adam ajrih takut. Ya. Jangan pergi, jangan minta ke saya. Pergi kepada Nuh. Ulul azmi minar rusul. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh sami mawon. Pergi kepada Ibrahim, berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sami mawon. Pergilah kamu kepada Nabi Nabi Musa, pergilah kepada Nabi Isa, ingkang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sujud kepada Allah. Sujud kanthi sujud ingkang dangu. Lama beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kepada Allah, mintalah syafaat, engkau akan diterima syafaat. Nah, sejak itulah kemudian nanti ada hisab. Dipun hisab. Dipun genahaken malih. Maka dipun bagi buku catatan. Buku catatan niku wonten ingkang nampi kalian tangan apa? Tengen. Wonten ingkang nampi kiwa, tengen nggih. Wonten ingkang ginakaken tangan apa? Kiwa. Tengburi. Wara adh-dhahri di belakang apa? Punggungnya. Niki para ulama wonten tafsiran. Ada yang menafsirkan ditekuk tengguri ngeten iki. Nggih. Wonten ingkang nafsiraken tangan niki medale tengguri. Nggih. Betul-betul dihinakan. Wonten ingkang nafsiraken dadanipun dipun belah mlebet wonten ing apa? Dada mengambil buku caratannya itu. Niki tafsiran para ulama. Sebab wonten ing ayat dipun sebataken mereka itu menerima dengan buku atau menerima dengan tangan kiri, wonten ingkang nyebataken wara adh-dhahri di belakang punggung. Niki buku buku ingkang mboten nilaraken kabeh perkara termasuk ingkang napa alit-alit la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mboten nilaraken perkawis-perkawis ingkang ageng utawi perkawis ingkang napa alit semua ada wabillahi taufiq niki nggih mengerikan kula panjenengan sami nek duwe kesalahan mon kewedan nalika konangan nggih takut isin orang ngerti, orang kepingin wong do ngerti, orang kepingin terbongkar rahasianipun. Niki teng donya, nek teng mriku arsanipun Allah mboten wonten ingkang tertutup. Kabeh. Kabeh ketingal. Napa ingkang kula panjenengan sami lampahi wonten ing donya menika. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki termasuk perkawis ingkang terjadi pada hari kiamat. Salah sengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ingkang mangke terjadi pada hari kiamat. Nggih. Wonten hisab, wonten mizan, timbangan amalan. Wonten ugi mangke sebuah kejadian yaitu al-haudu, haud, telaga. Telaga. Terus sedaya nabi, sedaya rasul niku nggadahi napa? Telaga. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi oleh Allah telaga. Lan telaganipun rasul nika telaga yang sangat luas, lebar. Panjang dan lebarnya sama, masih rota syahrin perjalanan satu bulan. Toyonipun luweh putih tinimbang susu, luweh manis tinimbang madu. Sinten ingkang ngombe saking telaganipun Rasul alaihi salatu wassalam lam yadhma abadan. Ya. Tidak akan haus lama-lamanya. Ini di antara yang terjadi pada hari kiamat, haus yang luar biasa. Tiang-tiang Yahudi, orang-orang Yahudi ketika ditanya apa yang kalian inginkan? Haus. Haus wahirok. Kepingin ngombe. Kemudian dari kejauhan ditampakkan seakan-akan air. Padahal itu bukan air. Fata Morgana. Wahir itu melayu kabeh. Mengejar air tadi. Orang-orang Yahud. Ternyata mereka berjatuhan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Melebet tuan-tuan akhir. Perjalanan mereka masuk dalam neraka Allah. Tiang-tiang Nasoro ketika ditanya. Sing dipun pikir niku haus luar biasa. Haus wahai Rob. Kemudian dari kejauhan tampak ada apa namanya? Ya, ada Fata Morgana. Air wabeh melayu kabeh. Semua mengejar satu persatu berjatuhan, semuanya jatuh. Melebet wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki wong-wong Yahudi, wong-wong napa? Nasara, tiang-tiang ingkang kufar. Adapun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka juga akan mendatangi napa? Haud, telaganipun Rasul alaihi salatu wassalam. Napa tujuanipun? Ngombe. Niki teng padang mahsyar kejadiannya, sebelum Shirath. Saderengipun napa? Shirath. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasul nenggo, ana faratukum ala al-haud au ala haudi. Saya menunggu kalian di telaga. Semuanya datang umatipun. Ternyata di antara umat Nabi niku wonten ingkang dipun usir. Sampun caket badhe nyepaki napa? Haus diusir. Dalam keadaan mereka haus, kepingin ngombe. Kalau orang minum ndak akan haus lama-lamanya. Nah niki wong-wong niki badhe nyepak wis meh ngombe dipun usir. Yudaduna yusrafun. Ditolak diusir. Ngantos Rasul ngendika ummati ummati, umatku, umatku. Rasul kan kenal umatipun. Ya Allah ngasakan Rasul napa? Kenal. Ya, wonten tanda-tanda nipun. Contohnipun bekas-bekas wudu, ingkang mencorong, mukanya, tangannya, kakinya. Intine pun Rasul ngertos umatipun. Lah niki wong-wong sing badhe nyepaki, haud dipun usir. Dipun usir. Sampai Rasul mengatakan ummati ummati umatku wahai Rob, umatku wahai Rob. Lajeng dipun jawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Dalam sebagian riwayat innahum qad ghayyaru wa baddalu. kowe ora ngerti sliramu, ora ngerti apa sing dilakoni wong-wong kowe mau. Sebab Rasul sedo, Rasul mboten mangertosi kejadian setelah Rasul napa wafat, mboten ngertos. Dados tiyang ingkang pejah niku nggih pun mboten krungu napa yang terjadi di sekitar, mboten ngertos. Dadi salah nek wonten keyakinan wong mati niku napa nggih wireng krungu. Betul mendengar namun sebagian saja suara terompah ngene iku tok. Adapun kemudian kita datang menyampaikan hajatnya, menyampaikan kabar nih saya punya putu baru, saya punya niki keyakinan ingkang batil nggih. Keyakinan ingkang batil akhiripun mengantarkan kepada asyirku billahi azza wa jalla. Tiang yang pecah pun mboten ngertos napa-napa. Termasuk niki contohnipun Nabi mboten ngertos. Ketika diusir orang-orang ini dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ahdatsu dari kalimat muhdatsat, kalian atau engkau tidak tahu dia telah merubah agamanya dengan melakukan apa perkawis ingkang baru dalam agama, dirubah agama ingkang kudune nderek marginipun rasul, manhajipun rasul nggih, niki malah napa membuat sesuatu yang baru dalam apa agama. Innaka la tadrima ahdatsu ba'da. Niki golongan ingkang dipun usir al-mubtadi'ah nggih menika tiang-tiang ingkang merubah-rubah napa agama. Ingkang nomor kalih ingkang dipun usir dan ini yang pertama sebenarnya inggih menika tiang ingkang murtad. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, dalam riwayat yang lain innahum qad ghayyaru wa baddalu. Wong-wong kuwi mau wis merubah agama. Nggih, naudzubillah min dzalik. Dulu di zaman Rasul SAW pun ada orang-orang badui yang di pinggir-pinggir itu kemudian malah beriman kepada nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Nggih. Subhanallah. Ngaku sebagai nabi. Naudzubillah min dzalik. Lan padha beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Musailamah dibunuh dan pengikut-pengikutnya yang tidak mau kembali atau masuk dalam agama Islam nggih dipun pecahi. Nggih. Wabillahi taufik. Atas niki dua golongan ma'asyiral muslimin yang mereka tidak akan selamat dari kengerian-kengerian pada hari kiamat, termasuk tidak mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga. Bila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita laksanakan sedikit. Terakhir, ya, di antara yang terjadi adalah dipancangkannya sirat jembatan. Dipancangkannya sirat. Wong mboten bakal mlebu swarga nek mboten lewati napa? Sirat. Para nabi, para rasul mios. Wa in minkum illa wariduha. Kowe kabeh mesti bakal nglewati neraka. Kabeh sedaya. Ning benten kondisinipun. Wonten ingkang napa? Saged nyabrang. Kados dene petir, kilat. Nggih. Lebih cepat daripada kedipan mata pun tekan. Wonten ingkang kados angin ingkang kenceng. Wonten ingkang kados jaran ingkang napa banter. Wonten ingkang melampah biasa, wonten ingkang berangkang, wonten ingkang macam-macam niku. Dan ketika itu Allah memberikan cahaya, gelap suasana. Diberi cahaya. Wonten ingkang dipun paringi cahaya ka amsalil jibal, seperti gunung. Wonten ingkang dipun paringi cahaya lebih kecil lagi. Wonten ingkang dipun paringi cahaya di jempol kakinya ya, sedikit nyala mati. Nyala mati, benten-benten. Napa ingkang bedakaken? Kalau wau amalan. Lan bagaimana seorang itu nderek marginipun sinten Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Bila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki nasihat kangge kawula pribadi lan sedaya ingkang rawuh. Pilih umur kula panjenengan sami menika kan umur yang sangat berharga. Bila amun ngantos kula panjenengan sami salah anggenipun melangkahkan kaki kita ini. Sampun dipun utus nabi. Sampun dipun turunkan Al-Qur'an. Sampun wonten sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih kewajiban kula panjenengan sami nderek nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal napa? Dalam segala hal. Akidah, ibadah, lajeng muamalah, sedaya kemawon. Dalam kita bergaul, di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita sedaya kemawon. Dipun tingali sampun leres napa dereng napa ingkang dipun napa ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam. Contoh setunggal perkawis ingkang dipun acarakan dening Nabi dan ini termasuk di antara bentuk manhaj jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Manhaj niku artosipun napa? Dalan. Dalan niku nggih dalam segala hal, akidah, ibadah sedaya. Contohnipun dilarangnya kita untuk berdebat niki contoh. Menawi kula sampun gadahi setunggal keyakinan ingkang leres ingkang sesuai dengan kitab wa sunnah, ampun dados tiyang ingkang senengipun napa debat. Kabeh wong diajak napa debat. Nggih niki wonten wong rafidhah diajak debat, iki wong sing mboten beres nggih diajak napa debat. Lah niki kula niki mboten aman. Khawatirnya kula niki sing wis bener, wis lurus ngrungokaken kalimat-kalimat terpengaruh akhiripun. Nggih, berubah. Imam Malik niki kan tiyang ingkang imam nggih, Imam Malik. Suatu saat datang seorang kepada Imam Malik mengajak debat. Imam Malik, ayo debat. Lajeng Imam Malik ngendika, "Nek aku kalah piye? Nek jenengan kalah nggih melu kula." Ah, anggar nyong sing menang, nggih kula nderek jenengan. Anggar cewek iki wis bareng, ada orang yang ketiga mengajak debat kemudian dia menang, nggih kita berdua ikut dia. Lho agama kok nggo kaya niku, nggo dolanan. Nggih. Mboten kaya niku ma'asyiral muslimin. Nggih. Debat niku perdebatan agama, debat sing jenenge debat niku mboten marake tenang niku nggih. Nggih. Mboten marake napa? Tenang nggih. Di tengah keluarga aja mumet nggih mboten nggih. Nek wong mana karo wong watur debat kan mumet nggih. Wah, Pak Ustaz iki nyindir. Kula mboten ngertos sewu nggih. Lah niki urusan keluarga. Napa malah niki urusan agama. Sing niki percaya dina kiamat, sing niki mboten napa? Percaya. Sing niki percaya adab kubur niki mboten percaya. Napa mboten panas niki? Nggih. Mboten penak uripipun nggih. Mila ma'asyiral muslimin, ketenangan yang kita dapatkan dengan membaca Al-Qur'an, membaca hadis lan sapiturutipun nggih nderek marginipun Rasul dalam semua bidang, akidah, ibadah, muamalah sedaya, monggo kita tetepi, mugi-mugi kula panjenengan sami saged slamet ngadepi segala kesusahan-kesusahan di akhir zaman. Antas dumugi mangke kula panjenengan sami mlebet wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan tentunipun kita ngata-ngatai donga dumateng Allah supados pikantuk keselamatan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.